kepada Tuhan. Tanah air sejati terang, kau senang dan menyenangkan. Di luar dunia dan maya, tanah airmu, tanah airmu sejati di dalam alam cahaya. Di situ tak, tak, tak pernah mati. Tak ada di dalam dunia yang ini. Padepokanmu di sana dan tak terletak di sini. Jiwa jauh dari asalnya, yakni tanah air. Itu selalu rindu padanya, mencintainya. Mutmainnah kembali kepada Tuhan, kepada alam cahaya. Hubbul watan min al-iman, tak diucapkan begitu. Kembali kepada Tuhan. Kalau tak di sana dulu, dengarlah hai hai hai pahlawan. Asalmu sebagian dari iman. Rasul bersabda begitu, yang akhir utusan Tuhan. Hai nafsul mutmainnah, kembali kepada Tuhan, kepada alam cahaya. Marilah hai pahlawan, pahlawan, pahlawan, pahlawan. Cintamu pada asalmu sebagian dari iman. Rasul bersabda begitu, akhir utusan Tuhan.